السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. إخواني في الدين، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama di sini khatib mewasiatkan untuk kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Di dalam sekian ayat, di dalam sekian hadis terdapat khas anjuran, perintah untuk kita tetap senantiasa bertakwa. Bahkan apa yang diperintahkan Allah semuanya untuk menerapkan takwa Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melakukan apa yang diperintahkan Allah, diperintahkan Rasulullah, dan meninggalkan larangan yang dilarang Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, tak lupa di sini khatib mewasiatkan kepada dirinya dan hadirin untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat kesempatan yang di mana kita di hari Jumat ini berada pada hari Jumat penghujung daripada bulan Syaban. Bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sebentar lagi insyaallah taala kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu Syahrul Ramadan. Bulan yang diperintahkan untuk kita berpuasa di dalamnya. Sebagaimana Allah firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dahulu Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadhan kepada para sahabat-sahabatnya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadhan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, kata Rasulullah. Khitab ditujukan kepada siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Syahrun mubarak, kata Rasulullah, bulan yang penuh dengan barakah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, yang dimana Allah wajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Dilanjutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, futihat abwabus sama. Di dalam riwayat futihat abwabul jinan, dibuka pintu-pintu langit. Dalam riwayat dibuka pintu-pintu sorga. Waghulliqat abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wasuffidat maradatus syayatin, dan dibelenggu pembesar-pembesar daripada syaitan. Walillahi fihi laylah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai satu malam di bulan tersebut. Khairun min alfi syahr, terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang mengharamkan dirinya untuk melakukan kebaikan di bulan tersebut, di malam-malam tersebut, maka telah diharamkan baginya kebaikan pula. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana seorang mukmin tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan? Bagaimana seorang mudhnib, seorang yang serantiasa melakukan dosa, tidak bergembira dengan bertemunya mereka dengan bulan Ramadhan? Bagaimana seorang yang berakal tidak senang berjumpa dengan bulan ini? Maka ini adalah fursah, kesempatan dibuka pintu kebaikan lebar-lebar, ditutup pintu kejelekan. Maka hendaklah mereka bergembira atas datangnya bulan ini. Berkata seorang penyair, dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif, "Ata syahrus siyam bil barakati," telah datang bulan puasa yang penuh dengan barakah. "Fa akrim bihi min zairin huwa ati," maka muliakan tamu yang akan datang tersebut dengan kita beramal, dengan kita memaksima apa yang kita mampu untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Berkata penyair yang lain, "Ata Ramadhan mazra'atul ibadi," telah datang bulan Ramadhan sebagai bahan benih untuk bercocok tanam. "Litadhhiril qulubi minal fasadi," untuk menyucikan hati seseorang dari kejelekan demi kejelekan. "Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan," maka berikan hak-haknya, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Hak bulan Ramadhan yaitu dengan kita beramal, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. "Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhidhu lil ma'adi," dan bekalmu dari amalan-amalan tersebut jadikan untuk hari akhirat kelak. "Faman zara'al hububu wa ma saqaha," barang siapa yang menanam benih, kemudian dia tidak menyiraminya. Kata penyair tadi, ta'awwahu nadiman yaumal hasadi, maka dia akan merasa menyesal pada hari panennya, yaitu kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan, fursa sa'idah, fursa tayyibah, kesempatan yang baik untuk kita mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dengan pahala yang tidak terbatas banyaknya ketika kita bersabar. Allah menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada orang yang bersabar dengan tanpa batas, terkhusus di bulan Ramadan. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Begitupun salafuna saleh, pendahulu kita dari orang-orang saleh, dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Mereka menyambut bulan ini dengan luar biasa. Bagaimana keadaan mereka berharap bertemu dengan bulan yang mulia. Ini adalah Mu'alla ibn al-Fadl rahimahullah, yang dimana beliau menceritakan, kanu yad'una Allah sittata ashur an yuballighuhum Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya agar disampaikan kepada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Ketika mereka masuk bulan Ramadan dan keluar darinya, yad'una sittata ashur, mereka berdoa kembali selama 6 bulan, an yataqabbala minhum, agar diterima amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Mereka adalah orang yang paling tahu apa yang Allah firmankan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Maka sesungguhnya Allah menerima amalan orang yang bertakwa, puasa, qiyam dan seterusnya yang didasari dengan takwa, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka terus berupaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dikatakan oleh Imam Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullah terkait dengan apa yang mereka baca, doa yang mereka terus ucapkan. Mereka berdoa, Allahumma sallimni Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku, temukan aku dengan bulan Ramadan, berikan aku bulan Ramadan, wasallim li Ramadan, dan selamatkan untukku bulan Ramadan, watasallamhu minni mutaqabbala, dan berikan Ramadan tersebut kepadaku dalam keadaan engkau menerima amalan-amalan yang aku lakukan. Ini diantara doa mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bulan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh para pendahulu kita, para salafuna saleh. Maka inilah seharusnya yang kita lakukan. Di mana kita dengan mereka? Sangat jauh sekali kedudukan kita dengan para salafuna saleh. Jika kita masa yang sangat jauh dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bermudah-mudahan, maka apa yang akan kita dapat? Nas'alullah as-salama. Maka seharusnya kita bergembira ketika dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Bagaimana tidak? Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat Utbah bin Farqat radhiyallahu anhu, Rasulullah memberitakan, fi kulli lailah, pada setiap malam, nada munadin minas sama, menyeru sang penyeru dari langit seraya menyatakan, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, halummu, bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan. Di dalam riwayat akbil, terimalah bulan ini. Wa ya baghiyash syarr, wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, aksir, pangkaslah kejelekanmu. Karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan maghfirah. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahihain dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, mengimaninya didasari dengan ketakwaan dan mengharapkan pahala, ghufira lahu, diampuni dosanya, ma taqaddama min dzambi, yang telah lalu. Ditambah lagi, man qama lailatul qadar, barang siapa yang menghidupkan lailatul qadarnya, 10 hari terakhir di bulan Ramadhan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bulan yang penuh dengan barakat, bulan yang penuh dengan ampunan di dalam setiap harinya. Terimalah kabar gembira ini sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira tersebut kepada para sahabat-sahabatnya. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.